قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونسره أم لا. Kita duk bercara perkara-perkara sunat yang bersangkut paut dengan wuduk setelah selesai daripada bercarakan rukun-rukunnya yang dikata fardu-fardu wuduk. Setengah daripadanya berkomor-komor dan istinsyab memasuk air ke hidung. Kemudian kita maklum di sisi ini mazhab kita ada setengah pendapat dalam mazhab kita juga seperti Abu Sur, dia kata wajib, dan pendapat dalam Imam Ahmad Hanbali pun kata wajib. Kemudian katanya wa yahsulu aslus sunnati, dan hasil dapat oleh asal sunnah, dapat asal sunnah ai bi qat'in nadhari 'anil akmali, dengan putus tilik, dengan tak tilik daripada akmal, putus tilik daripada hak yang sempurna. Mana kita buat lagu ni tu, nama kata kita kerja sunnah dah, tu panggil asal sunnah. Fihi padanya ai filistin syaqi, pada masuk air ke hidung, ya asal orangnya istinsyak ni makna menuntut, tuntut cium, tu asal orangnya. Betul, tengok atas sikit, qauluhu walistin syaqu, dan kata musannah istinsyak itu ma'khuzum minan nasqi, diambil daripada kata Arab nasq. Apa makna nasq? Wa huwa ni ma'nahu, makna nasq syammul ma, syammul ma kita panggil cium, syam cium kita panggil cium air, itu asal makna nasq tu makna cium. Kalau gitu cium air, maka ambil daripada situ kata istinsya, seolah-olah kata nak cium air. Pasal kita waktu masuk air ke hidung tu, salah tak nak cium air, tu pada lurah asal makna lorak balas tu. Kemudian ulama fiqh ambil mari perkataan istinsya asal makna tuntut cium air, tetapi murak dalam fiqh ialah namun bagi memasukkan air ke dalam hidung. Istinsya, istinsyak tu makna memasuk air ke dalam hidung. Asal logatnya istinsyak ni untuk cium air. Sebegitu. Itu hak logat. Ini hak fiqahnya ialah bila sebut istinsyak memasuk air ke hidung. Wa huwa, kita ambil lagi, dan iaitu al-istinsyak itu afdalu minal madmadati. Oh, memasuk air ke hidung tu lebih lagi daripada berkomor. Ini jarang kita amal ni, kena ajak amal selalu wilkat. Berkomor memasuk air ke hidung. Ini hak sunat ni kita kena amal. Kalau gitu antara berkomor dengan masuk air ke hidung besar, masuk air ke hidung lagi. Pasal li'anna abathur, kerana abathur dia adalah min a'immatina. Kanak dia a'immatina, ini mana a'immati syafi'iyah. Dia setengah daripada imam-imam daripada ulama mazhab Syafi'i. Tu min a'immatina ay min a'immati Syafi'iyah. ha, daripada imam-imam daripada ulama Syafi'i. Abasuh ni dia kata kena qala bi wujubi listinsyaqi. Ha, ha, dengan ijtihad dia, dia kata wajib memasuk air hidung tu. Ha, tu kata besar. Adapun berkomo dunal madmadati, ha, duna wujubil madmadah, tak wajib berkomo. Ha, mana kata besarlah hak nak wajib. Dan kata lagi wahuma, dan kedua-duanya istinsyak wa wal madmadah, kedua sekali dah masuk air hidung dan komo wajiban indal imam Ahmad, wajib kedua-dua di sisi Imam Ahmad. Ha, di sisi Imam Ahmad Ibn Hanbal, kita dah makruh dengan Imam Hanbali, ha, Ahmad Hanbali. Ha, di sisi Imam Ahmad dia kata wajib masuk akhir hidung, wajib berkomo apa wajib. Ha, baik tu kita kerja sunat dan mazhab kita dia meliputi lah. Ah, kita kena ajar buat. Lepas tu kalau kita nak taklid mazhab pun yang mudah, tak jadi talfiq lah. Lupa kan nak pergi ke Mekah, ada nak sangat lah masalah tak batal wuduk sentuh lelaki perempuan, kerana sangat-sangat darurah, susah sangat ketika tawaf tu. Susah lah, muka ramah. Tu dia, ramah saja pun pula nak lid nak lari, takut jadi punah kosak kita pula. Nampak perempuan tu kita lari kat ni, ha, takut tak bila jalan yang kita lihat tawah tu, ha, ada bimbang tu, tu kata susah. Lalu tu kita nak turut kaum kata tak batal. Ha, dalam mazhab kita Syafi'i pula pun ada dua pendapat. Batal hanya lamis yang sentuh saja, hak yang kena sentuh tak batal, tak apa lagi. Mana kita duduk tawah-tawah, orang perempuan tu dia setuh kaki kita, dia setuh tak kita apa, kita duduk dalam ihram bahu duduk buka, itibak dia panggil itibak tak kain ihram lek bawah bahu duduk sini. Ha, tu susah. Kalau haji ni hingga lagi kita orang mak talu boleh pakai sopai buku, pakai stoking kaki, ha, gini hingga lagi. Ha, kalau dalam umrah gak dalam ihram bahu duduk gini tepat mari bismillah Allah akbar dalam bahasa kita. Ha, tu demo tepuh kita. Boleh kira lagi panggil tak batal lah kita malmus kena tepuh. Ni kita pula kita tepuh demo. Oh, kau duduk gini. Bawak sepak kaki demo beringat ke atas, sepak di bawah. Moga perempuan-perempuan tu ada hak yang aurah dia tu. Ha, bukan aurah dia tapak kaki tu. Sebab tak pakai stoking ke apa. Lepas setengah-setengah pula mazhab tak ada syarat, tak ada syarat bagi sah tawah. Kali wuduk tu dari hadah pun sah tawah. Nanti jadi susah kita nak beringat. Kita mazhab Syafi'i ni kena tu, kena ada wudu. Ha, tu tu aurah. Ha, kaya kita ni pagi dia bercapur banyak tu susah. Bila susah saat ni nak turut, kau kata tak batal. Lepas nak turut betul tak batal saja, biar kita ambil semayah tak ada pera komo. Kadang-kadang masa air hidung tak biasa dia jawi, biasa dia rumah komo saja, komo air hidung tak boleh. Ha, sapu pala teh teh teh teh. Ha, dia kena semua kita tahu amal kali. Pagi betul ni tak kelih turuh ni. Oh, num tak batal, takut jadi talfiq kita. Al-ibadatul mulafaqah la tasihu. Ibadat yang ditalfiq tu tidak sah. Lalu itulah kita ada kita ra'i sini yang meliputi. Jadi atas ijmak, itifak wuduk kita ambil sah. Lagi mana? Kita kena ra'i habis dengan bahawa kita kerja hak sunat yang disebut oleh mazhab kita. Komo sunat, ha, ada kawan kata wajib, kita buat kerja komo masuk. Kawan kata wajib masuk. Ha, kita istinsyak masuk ke hidung kita masuk, ada kawan kata wajib bismillah al-fadah, ada kawan kata wajib. Ha, tu dah. Lepas pada tu dia kata lagi, ha, di sisi Imam Ahmad dia kata komo dan masuk ke hidung tu adalah wajib. Wa mahallul madmadati afdalu min mahalli listinsyaq. Kerja masuk air hidung afdal pada berkomo, tapi kilip pada tepat, tepat berkomo lebih pada tepat masuk hidung. Ha, makna mulut dengan hidung lebih mulut. Ha, itulah yang nak ayat lah. Ha, kerana kilip kau ni li'annahu, kerana bahwasanya mahallal madmadah, tempat berkomo yakni mulut lah. Itu mahallul zikri, ya, itu lihat situ. Karena mulut ada baca Quran, ada berzikir dengan mulut. wal qiraati, ha baca Quran, wal qiraati ai qiraatil Quran wa nahwihima. Ha tilik situ, tilik di lidah kita duk guna berzikir sebut Allah, lidah baca Quran, apa ada nasihat tinggal lidah, ada ajarkan ajaran yang baik dengan lidah. Ha tu habis tu tilik situ mulut lebih. Sedangkan kalau kira diri berkomo, dia tilik tepat diri berkomo dengan masa akhir hidup, lebih masa akhir hidup. Sabak tak ni? Sabak ada yang mengatakan boji. Baik, kalau gitu istinsyak kita mai sambung. Dan hasi dapat asal sunat padanya pada istinsyak setara mana? Nah, masuk akhir hidung tu. Oh, dia kata nak dapat asal sunat tu ialah bi idkhalil ma'i, dengan memasukkan air bil anfi, di dalam hidung. Dalam hidung, masuk air dalam hidung, cukup. Hasil dah tu. Tak kira lah sawa'un, dia panggil ta'min, sama sahaja. Jazabahu binafasihi. Ah, tu tahu tu kelima tu tu kadang-kadang nak baca nafsihi. Sini tak boleh nak baca nafas. Sabah asiyah jaga tu. Qauluhu sawa'un jazabahu ay sa'adahu. Ah, kita panggil gapo tu? Jazabah. Jazabah kalau orang kita pergi heret, pergi tarik senyoh. Tu panggil jazabah. Tapi masalah air kita tak panggil heret air. Dengan hidung tu panggil apa? Serok. Serok. Isap. Isap dengan lidah, dengan mulut. Serok masuk dengan hidung. Nah, sama ada serok ia akannya tu sok ada. Sok ada di mana? Menaikkan. Menaikkan. Sa'ida yaf'adu, naik. Sok ada. Kerana sa'ida dia lazim. Sok adahu menaik ia ke air dengan hidung. Kita panggil serok. Mek air buh. Itu jazabah. Nah, serok lagu ni tak ada apa lah nak cara nak suruh. Dia serok gang. Punah jalan halu. Punah pakai otak. Serok ni tak apa lah. Tak boleh buat pedih hidung. Dia cara nak suruh berguna halu. Tak boleh buat weh, pedih hidung. Serok gang tak apa sah. Mata dulu. Seram sina. Tukar. Dulu duduk serok gang, kita tukar. Tukar serok ni pula. Itu dia. Lepas dia serok ni, masuk air suci, lubang hidung lagi. Lepas tu pula gugur rasa. Tukar. Tukar gas serok ni pula. Ada serok tak ilmu dah. Mana berak, ilmu nak berak, nanti dah bela-bela maknya. Pah, tu ber. Ya tengoknya serok tak ada apa-apa. Tukar serok istisak. Tu dia. Nak ayat tertengok nafsunya mai Allah. Hak kita tak kena ni wasa keji. Tapi dia hak kena dah alih dah. Nak tak kak dah. Na'udzubillah min zalim. Abang ingat belum kena. Payung sebelum ujian. Dia ujian dah kak. Baru nak pakai payung susah sikit. Tu dia. Baik. Hasil asal sunat padanya tu dengan memasukkan air dalam hidung sama ada serok ia kanya serok dengan kapoi bi nafasihi. Ya dhabit dalam tu dia kata bi tahrikil fa. Dia suruh baca dengan baris fa. La bukan bi sukunnya, ha dengan sukun fa. Kalau sukun fa nafsi tu makna nyawa, menyawa. Makna nafsi diri, nafsi makna hati. Nah, ni dak nak ayat dengan nafas. Kita dak kecek nafas, nafas tu kelima arak dah. Serok dengan nafasnya. Bi nafasihi. Serok dengan nafasnya. Serok ke mana tu? Ila khayashimihi. Jamak pada khayshum. Ila khayashimihi. Dia terpusing makna ay a'ali anfihi. Jadi umumnya kita ni sebatas ni panggil an. Dia panggil batas hidung kita panggil dah. Semua ni panggil batas hidung. Pada sekat ni dia tulat. Main sini tak ada tulat. Daging saja. Lakulihan ni panggil batas hidung. Khayasim sekat ni, sekat kerah ni. Sekat ni panggil khayshum. Ni khayshum. Kalau gitu kita serok tu, dia masuk pakai dalam ni. Tu pedih ni. Ajar-ajar je. Kau. Ha, lama-lama juga pandai kau boleh. Ya? Apa dah surah ni? Tak ganjur tu. Oh, lama-lama jelik mula. Hai, dia batuk. Kata-kata lama tak apa. Sedap. Anak sana? Ha, sedap. Tegi. Ha, jadi itu tak apa. Ha. Baik. Anak tukar lah program tu. Jajar kita. Baik, dia kata serok dengan nafasnya hingga kepada khaysum, hingga kepada batas hidung naik ke. Apa ke dalam batas hidung ke. Kita panggil itulah. Ila khayasim. Wa, lepas tu serok masuk tu. Kalau pasal nak teruh naik lalu pun tak ada apa. Wa nasarahu. Nasarah ni kalau kita kata gapo air, kita panggil puak. Komo-komo puak ada. Majah dia panggil. Ni nasarah kita serak saat ni, kita panggil ke apa? Hambu tubi. Kita panggil seh. Nah, nasar. Nasar. Ha, seh dah. Nasar. Harap kata nasar. Seh. Ha, seh harap dah lah. Dia kata kita. Nah, berhati lah kak. Serak naik. Jazab. Serak naik. Su'ad. Lepas tu, seh tubi. Nasar. Dia kata. Jazabahu wa nasarahu dasah ia kanyo sah rubai atau afda serok sah rubai atau afda amla ataupun tidak. Ini nak wayak kata hasil sunat sama ada nak serok tak serok, semata-mata bubuh air ke hidung, hasil dah sunat istinsyak. Sama ada serok atau tidak, ha, serok dah, sama ada serok teruh ataupun serok dan sah, hasil asal sunat anak ayat itu. Wa qawluhu amla nasarahu ay ramahu, makna lontar. Apa kita tak cakap aku tu lontar. Nah, bi allam yajzibuhu atau tidak, ini tidak serak ia, bubuh sajalah hidung, bubuh saja tak ada serak dak. Aulam yansurhu ataupun serak tapi tak sah tu, baik pakai serak terus naik selalu. Nak ayat tak hasil sunat tu. Hak afdal fa in aradal akmala muqabbi mahzuh ni tabi asya kata ai hadza iza lam yuridil akmala ni, apabila tidak kehendak ia ya al mutawaddi akan akmal, karena akmal fa in arada, maka jika kehendak ia al mutawaddi seorang yang ambil wudu itu kehendak akan al akmala, nak buat hak lebih sempurna, hak molek dengan hak tak molek, nak hak molek, molek dah, ada lagi lebih molek, nak lebih molek lagi. Makna gitu. Cara amal ibadat pun dia ada hak, sekadar sempurna, kadar sah, pada lebih pada tu sikit sempurna, ada lebih lagi sempurna pada tu. Mana dia? Kalau nak hak sempurna ke, nasarahu sah ia kerialah. Wa qawluhu nasarahu ay ba'da jazbihi. Ya ayat nasarah saja. Seh ia akhirnya arti lepas pada serok. Jadi dua, dua lah tu. Semata masuk hidung boleh hasil sunat. Kita serok satu sunat pula. Seh tu buat satu sunat pula. Haa, tu dia deh. Haa, tengok halus si. Lepas tu hak syekh kita tak ada wayak ni, syarah tak ada wayak, muhasyi kita Syekh Al-Bajuri sambung wayak dah syekh. Dia kata wa yusannu ayyastansira, kitab kita ni silap titik sikit ni, yastat tadua kita ni, ya betulnya nun, dia kedua tu nun, yastansira istaf'ala ba istif'al, dan disunatkan bahawa kan cuma betul-betul maknanya menuntut, tuntut sah, kita panggil korek di sini, korek dah hidung kita sebab dia tersuai begini, bi ayukhrija ma fi anfihi, itu makna yastansira. Apa makna istinsar? Dengan bahawa mengeluar ia mutawaddi akan barang yang di dalam hidungnya, dalam lubang hidung kita dah gapo mimma, in daripada air, buat azan dan kekotoran macam-macam tai hidung dia panggil. Bab tu dia suruh kita korek. Apa nak buat lana? Ola kliking, kliking balik kiri, jangan balik kanan. Masuk tu balik kanan lah. Ambil air tu, masuk sungai. Apa tu? Ambil kiri tinggi, korek, korek, korek, korek. Jangan lek ni. Sebab ni panggil masuk lek kotoran. keji kan, supaya kita basuh kecil, basuh berak tu lah, balik kiri ni patut balik kiri, masuk tu lah kan. Banyak sunat duk berhubung tu Allah, banyak lah. Habis tu kata amalan ni kita comel so sekarang tu Allah, banyak dari situ. Nah, cuma kitanya pertama kali kita kena hak wajib dulu. Apa tu kadang-kadang sifat tak wajib tu. Bila kata orang kata madaralah tak buat gini pun tak apa dah. Tak apa. Hangpa kata tak apa tu ada buat-buatlah. Sebenarnya kita tambah. Bila kata sunat kita menghargai. Tengok dia suruh buat gitu mengeluarkan barang yang di dalam hidungnya. Gapo weh? Mimma ai kita masuk saat ni. Kita mengeluarkan sah tubik. Belum nak sah tu awak tubikkan kotor cema-cema dalam hidung tu. Cema-cema dia dah tengok baju sunat masuk air dia tengok hikmat dia ya. Nak seolah nak basuh hidung. Basuh hidung nanti dia sampai kata nak buat ibadat ada mengandungi pula nazafah. Buat kebersihan panggil buat kebersihan. Kebersihan diri. Dia kata an-nazafatu minal iman umum hadis tu kan. Kebersihan itu setengah pada iman. Padahal Islam kita hebat lagi kebersihan diri. sebab apa buat begitu? Sebab apa tu boleh disuruh buat begitu? Oh li khabari muslimin. Wah, mari hadis dahlah. Nak buat saksi dalil ni kerana khabar hadis yang dicerita yang dikeluar oleh Imam Muslim rahimahullah taala, lafaz hadisnya begini. Ma minkum min ahadin yatamadmadu thumma yastanshiqu fayastanthiru illa kharrat khataya wajhihi wa khayashimihi. Itu lafaz hadis kat tu. Kita kira pula dengan kaedah tu. Ma manafi minkum khabaru muqaddam min ahadin min zaidah. Kita panggil ahadin tu muqtada muakhar. Min masuk min, kalau sekiranya tak ada min kat bunyi ahadun lah. Dia panggil nak taukid zaidah min masuk tu. Nak taukid nafi. Tidak dari seorang kamu, kamu ni ayyuhal mu'minun. Kamu situ mukhatab wujud pada orang mukmin, bukan semua manusia dah. Tidak daripada kamu ayyuhal mu'minun ataupun ayyuhal muslimun. Hei orang Islam, orang mukmin, tidaklah daripada kamu min ahadin dari seorang yang yatamadmadu, yang berkomo ketika mewudu. Yatamadmadu mana ni? Ai fi halatil wudu, maksudnya ataupun fi tawaddu'i, pada ketika mewudu dah. Seorang kamu berkomor ketika mewudu tu. Summa yastanshiqu, kemudian memasuk ia akan air ke hidung. Dia panjang kita kecek kelimah dia sahaja yastanshiqu, kita jumlah jadi panjang. Kemudian memasuk ia akan air ke hidungnya. Panjang. Bila masuk dafayas dan siru, maka seh ia keluar. Mengeluar ia ke air itu. Tidaklah buat macam tu illa malaikan atau kecuali kharrat khataya wajhihi idhafa. Gugurlah, luruhlah kita panggil oleh segala dosa mukanya. Ini bagai tak nampak ni. Itu dia. Tengok kalau kita dahai-dahai kayu ada daun hok masak daun kering, kita kocok berah lurus patu, lurus patu. Tapi ni pesen tak nampak dengan mata kepala. Tapi itulah yang segar yang tak jadi nak buat. Banyak ada pula persaingan sang masuk di duk sekat roik juga. Dalam gugur dosa pun, diri dosa pun kita tak nampak, gugur dosa pun kita tak nampak. Pahada sang kita tak buat pun tak nampak. Allah. Ni kena duk lawai hati nanti. Ni kata kena jihad nafsu ni. Tu dia dia. Setelah duk sekat pun kita tak nampak. Dosa kita kerja pun tak nampak. Cuma duk kata awak ini tak boleh berdosa. Gitu je. Bagi tak nampak. Walau bagaimanapun, nah, mata hati yang ditaufik oleh Allah Ta'ala nampak. Wa khayashimihi, dan segala dosa segala hidungnya. Habis tu suruh istinsak tu. Ini datang pada hadis. Kemudian di lagi wal muradu bi khataya wajhihi, dan yang dikehendaki dengan segala dosa muka, wa khayasimihi terlebih titik, dan segala hidung saat ni dosanya murak ialah as-sagha'iru, dosa-dosa kecil. Dosa kecil melalui kok hidung, dosa kecil melalui kok mata, dosa kecil melalui kok dengar, banyakkah kita melalui kok mulut, banyakkah ya tu. Misal seperti apa? Misal dulu kal istima'i bil uzunain, istima' lil muharrami, mafu istima' seperti perhati dengar. Dia tak kata kasama'i. Tengok dia guna bahasa. Dia tak kata kasama'i. Kalau sama letih sikit kita seperti dengar. Kita tak tuli kok dia mau buka pasal gapo kita dengar. Dia mau duk pasal jauh berat kita dekat sini dengar. Muka tak ada tuli. Dengar tu tak apa. Istimak dia. Dengar, perhati dengar. Dia kata istimak dia salahnya. Bagi guna istimak. Kalistima'i bil udhunain, seperti perhati dengar dengan dua telinga. Tu taukid ya tu. Dia tak dengar dengan mata. Tu buat mari pula tu dia panggil taukid. Ni cara kecek lah tu lah. Seperti perhati dengar dengan dua telinga, perhati dengar lil muharrami akan. Tu lali ta'diyah mafu'u istima' akan menuhre. Tu dia panggil maksiat. Dosa kut lingo. Wa kasyammi ra'ihati imra'atin ajnabiyyatin. Sebab tu dia hukum dia tak leh dia lari hak perempuan tu pakai atar, pakai bawak ketika keluar daripada rumah. Dia lari lek tu sampai lek tak dengar juga dia pakai ya berserba lalu kat depan kita. Kita dak jalan betul nak siau. Wan awaklah mana nak kita pekut, tak ada suruh pekut tapi hidungnya ni nyunyaknya. Ada jadi gitu. Panas bila. Hidup kami. Nyunyak-nyunyak apa nyunyak-nyunyak nu lalu sana. Ada jadi gitu. Itu salah dah. Allah, tak ada basah-basah bagi. Itu nak ayat tu dosa banyak. Banyak karo dosa. Bergelewat bergaul masyarakat lah ni lah. Tak ada mau kita dah beringat demo sugung kita itu. Jadi. Nak beringat susu kiri kanan belakang depan. Nah itu ya, kita ada lesen dah tu lama bong dia tergong gitu. Ini betul lah. Ini kata tak ada dosa. Wa kasyammi ra'ihati imra'atin, seperti menciumkan bauan perempuan ajnabiyah. Tu buat dosa hidung, dosa mata, dosa telinga. Manakala kita ambil uduk dengan berkomonya, dengan masuk air hidungnya, lepas tu basuh muka tu wajib dah situ. Datang pada hadis kata gugur. Kalau katakan tak ada dosa kecil, fardu saja. Fa illam tujad, bila wasa, fa illam tujadis sagairu, maka jika tidak ada dosa-dosa kecil, fardu kata. Apa tu khuddats minal kabairi. Mudah-mudahannya dia digugur akan dia akan khotoya saat ni tu daripada kabairi lah. Buat dosa besar masya-Allah lah ni. Sebab rahmat Tuhan luas. Keampunan Tuhan luas je nak ampun besar di sisi kita, kecil di sisi dia. Padahallah. Habis wa yusannu ayyakuna zalika hatu ayat semula tak ada ayat lagi tu, dan disunatkan bahawa adalah yang demikian itu klik mano ni nun klik pada istinsar hak kata wa yusannu ayyastanfira anah tu sana ayat kata cara mengeluar air seh tubik usaha meluar dengan tangan. Korek-korek hidung, buah cema-cema dalam hidung tu nak kerja dengan mana, dengan tangan mana. Ayat meroyak semula kata wa yusannu ayyakuna zalika listinsar, ambil masdar yastansir sana tu, itu bi asbu'ihi. Ya boleh tu asbu'u meroyak padalah bi usbi'ihi, dengan anak jarinya. Gapo? Al-khimsari. Dengan anak jari clicking. kelingking kita panggil. Jari kelingking. Hola kelingking. Payah mudah kata dia kelingking dia kecil. Dalam sebanyak-banyak anak jari kelingkinglah kecilnya. Hola dengan lepas hidung buang lah kali ibu tu letih sikit. Hola guru kaca terok masuk ibu bedah hidung-hidung ni dia. Molek dah sarak letak tu. Hola dengan jari kelingking. Jari tu lek mana? Miyadihil yusra. Daripada tangannya yang kiri. Karena ni masih lebak kotor kah? Bak kotor keji dia suki jangan kiri. Bila bak mulia dia suki jangan kane. Kiri kane pun mempunyai arti yang banyak. Tengok bahkan dalam agama lain pun secara umumnya ya hormat dengan balik kane. Tengok ya hadiah apa-apa dia hadiah hala balik kane. Pas kita terima pun terima balik kane. Hak lain pada uzur darurah tu lah. Terima balik kane. Kalau terima balik kiri, oh satu keji besar. Kalau pergi mengadak dia besar, dia hala hadiah kita pergi terima balik kiri. Ya Allah. Orang bawa tu tulang malu juga. Cerah pada aku jatuh rak sungai nak. Apa mereka terima balik kiri? Tahu? Alah agama. Tengok tu. Nah, nak ayat kata pandangan mulia ialah kanan. Sabit tu hormat dengan kanan. Tengok ambil semaya. Kalau pasal tu semula balik kanan. Manakala kerja hak pasal keji, Yesus dia balik kiri. Kali itu bak korek hidung ke apa, balik kiri lah. Gitu. Habis. Wal jam'u klik ke kalam syarah semula. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi. Dan bermula himpun antara berkomor dan istinsyaq masuk air hidung. Himpun sekali selalu bisalati hurafin. Baca jadi jamuk. Bisalati hurafin. Salasi hukum isi adab tu kan. Akah kiyah dah tu. Tengah kita kata salasati tu. Dia kata salasi hurafin. Kerana makduk dia hurafin jamuk daripada mufradnya hurfatin. Klik ke mufrad mu'annah. Sebab dia kena kata salasi tak boleh salasati tu. Bisalati hurafin. Dengan tiga nyebok. Dengan tiga kali cebok. Cebok mi air kan. Kalau kolah pergi sambil. Satu cebok, satu gurfah. Cebok yang kedua, cebok yang ketiga, tiga cebok. Kalau itu setiap-tiap satu tu kita hipung lalu. Hipung kan? Jawa-jawa kata mana? Yatamadmadu min kullim minha. Barkomu-komu iya-iya al-mutawaddi. Seorang itu dari tiap-tiap satu daripadanya, daripada salati huraf, daripada tiga nyebok itu berkomu tumma yastansiqu, kemudian memasuk air hidung. Sekali cebok berkomu dan masuk air hidung. Cebok ia keluar berkomu masuk air hidung. Bagi tu air. Hundur klik wal jam'u bainatu muqtadah. Duk nanti khobah tak ada lagi. Afdalu. Bertemu khobah. Wal jam'u dia bermula himpun antara komo dan masuk air hidung dengan tiga kali cebok air tu. Itulah afdalu. Lebih afdal minal fasli, daripada menceraikan bainahuma antara keduanya, antara madmadah wal istinsyak. Ya boleh cara bercerai apa boleh. Misal mudah-mudah dia banyak rupa tapi kita mihok mudah. Mudah bercerai lah kan. Cebok komo puat. Cebok komo puat. Cebok komo puat. Tiga kali komo saja. Lepas tu ambil air semula masuk air hidung. Masuk air hidung saya ambil air semula. Jadi ni kali cebok. Dia panggil fasal. Abdanya abdah cebok sekali. Komo masuk air hidung. Tu dia. Habis tu cebok pula komo masuk air hidung nanti. Tu satu abdah. Pasti nak daripada ajak-ajak kita lah. Ajak-ajak kita lama je besok. Jadi dah besok tak boleh nak tinggal. Bahkan kalau tengok orang pesel lain, oh kita tak boleh nak buat tu. Dia ambil air bak. Dia suruh macam tu. Dia suruh. Batuk-batuk dia sah. Cuba ambil air. Dia pun boleh buat gitu. Kita tak nak buat. Dia panggil mubalarah tu. Tapi kalau puasa jangan buat lah. Takut batal puasa. Kita ajar sikit-sikit dulu. Itulah kita bani dengar seraknya nampaklah. Nah, ha tu dia hok kata serak ni boleh ajar. Mari daripada ajar belaka bukan dok berakhir mula. Ha, mari daripada ajar jadi. Apa sangat siapa dia jadi nak tinggal apa payah. Sudah jadi tagihan. Usribu fil qalb. Dia panggil sudah masuk geliru tagih pas dalam hati. Nah, dia kata apa? Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dia kata pada tu yang mana ingin ke anak lembu tak boleh tengok, nak sembah. Dia jadi tagih. Dia jadi tagih kerana tak kala didik nenek moyang dia dah harap sembah anak lembu tu. Temu anak lembu Allah teliyo nak sembah. tu. Nanti tengok lagi sembah anak lembu. Hak ni ingin ke tahi lembu. Udah. Lama nampak ya hormat pada tahi lembu. Ya temu. Kerana dia sembah lembu. Temu tahi lembu ya hormat. Ni pasal segung. Udah lah. Tu nak nampak keji pasal. Udah. Ada berasa diri tak apa. Kalau tak berasa diri jangan nak orang nak kata pun tak boleh. Orang nak nasihat pun tak boleh. Sihat bak mengamu nak ke mana sudah. Habis tu kata kita pertama kali untuk nak beki dah. Nak beki diri kita kena semak diri diri kita dulu masuk di bawah naungnya orang. Kalau tak semak orang tak kata kita. Orang tak kata. Siapa nak berani kata kita. Kita dengan bapak kita lagi pun lah. Nah, apa kali itu siapa nak berani kata kita? Nah, betul mumu aku sungguhlah. Nah, dunia hari ni mumu aku tak atas mu, tak atas aku lah. Mereka dah serah dia mu nasihat aku tadi. Napa aku nak rusak mu jangan lak lah, jangan sedih lah. Aku nak tupai mu sungguh, aku nak sayang mu. Aku tak pandai jaga diri mu, tolong jaga aku. Barulah orang ada gemar. Ni berita dok sayang dalam ngaji ni. Lagu tu lah sungguh mayam untuk urus sama kita pula kita lagu tu. Apa tahu lah nak kena peluk wajak weh. Tu dia. Apa tak apa lagi pula. Walau tak ada lagu tu pun. Balai pihak jiwa kita hari yang besar, hari yang cerdik dah ni pun. Tulu fikir hak adik-adik. Untuk apa tu? Untuk nak jalan bersama selamat dunia akhirat. Bina kira lagu tu. Nah lagu tu. Sekalipun kita tak payah lagu tu lagi pun. Sebenarnya begitu. Dinun nasihat. Ugamu jalan nasihat. Kalau kita tak masuk dalam gelang-gelangan siapa nak jadi nasihat kita? Tak ada lah. Nak bersaing hak sama tu gak lah. Tak apa, heret semata. Itulah. Itu jalan keluar. Jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang takut ke Allah, dia ada jalan keluar dia. Baik, ini kita dapat mengaji hubungkan dengan masalah wuduk. Kalau kita dah pernah dah ambil dah, ini kita mengaji tambahan untuk tahu supaya kata cerah, lebih cerah. Itu dia kita buat dengan tahu tu dia menekat. Nah, lebih lagi. Lepas tu kita mari tengok dalam hasiah tu. Dia kata faidatun. Satu faedah ni, dia nak sebut satu faedah. Dia kata al-hikmatu fi nadbi ghaslil kaffain, bermula hikmat guna. Kegunaan guna, sama ada kita tahu tak tahu tak apalah, ni masalah kita tahu. Hikmat fi nadbi ghaslil kaffain, pada apa dia sunat disunatkan, asal nadbi mana dilaung-laungkan, mana disun pada sunat membasuhkan dua tapak tangan belum pada nak berkomakan, basuh tangan sekat gelengnya selepas dah, dan wal madmadati berkoma da istinsyaqi. Apa hikmah? Ialah ma'rifatu awsafil ma'i. Nak kenalkan sifat-sifat air. Tu dia. Gapo dia sifat-sifat air? Milau ni daripada warna. Warna dia dengan mata tengok. Wa ta'min dan rasa tu dengan kecapan hak tempat dia komor. Dia komor boleh rasalah air. Air masak lah ko, air masin ko, air payah ko, boleh tahu dari tu komor. Tengok ni duk buat ibadat tapi ada hikmah di sebalik di dalam tu. Dengan kita buat ibadat berkomor. Boleh kecap rasa air ni. Masin air sini. Itu dia. Warihin bau, tu sifat air tu, warna, rasa dan bau. Ada ingat buat air bila kita masuk air ke hidung. Bau lah air tu. Hal taghayyarat aw la, adakah berubah ia atau tidak? Itu sebenarnya hikmat. Satu. Wa qala ba'duhum, kata ba'dul ulama, rahimahumullah, dia kata syuri'a ghuslul kafai, disyarak makna dituntut, syuri'a ay tuliba, disyarak dituntut, maknanya ditutup oleh syarak akan basuh dua tangan tu untuk poi lil akli. Disuruh ke basuh tangan tu kerana makan, kerana nak makan, dah tak ada makan lagi, kerana nak makan mimma wa idil jannati, daripada hidang-hidangan syurga. Duk basuh dah bila-bila Allah, duk basuh dah tangan bila-bila. Ha, tengok jadi, kerana kita ni ada hidangnya di akhirat nu, mawaidi jamak pada maidah, mana idah, idah. Ha, tengok kita nak masuk idah, basuh tangan, basuh tangan. Ha, rolok air ketul pun basuh tangan. Ha, tu. Ha, maka ni dua ambil semayan ni di samping mana duk basuh tangan dah bila-bila tu nak jepuk. Ha, bagi makan ni adalah hidangnya syurga. Ha. Yang keduanya wa wal madmadatu atas pada ghuslu, disyarat ke berkoma tu ialah li kalami rabbil alamin, untuk bercakap kalam mana takallum, mana masdar, kan nak bercakap ke Tuhan Allah tu basuh mulut. Kau nak mengadap kerja tak beruh gigi nak pergi temu rasa kan, beruh gigi masuk obat gigi beruh nak pergi bercakap dengan rasa ni. Ha, bukan kata nak pergi cakap ke besar ke harta juga. Ha, tu dia malak lalu dah. Ha, bawa juga. Ha, tak. Ha, nak suci bersih bau-bau mulut tu. Ha, ni duk berkomun. Ha, walistin syapu, dan disyarakkan masuk akidah tu untuk lishammi rawaihil jannati. Kerana nak menciumkan bau-bauan syurga, kan mai bau syurga dalam hadis ayat bulan-bulan tu bau dah. Ha, tu dia. Kita tak ada niat ni, kadang-kadang tengok tempat hotel yang mahal-mahal tu, kita buka pintu bau, wah bau, oh, harum baunya segar. Ha, ni dak ni duk jauh bulan-bulan tu bau dah syurga. Ha, maka sedia hidung cuci semua tu nak cium bau-bauan syurga. Wa ghaslul wajhi, hadis syarak ke basuh muka lin nazari, untuk melihat, nazara ila mana melihat, lin nazari ila kerana melihatkan ila wajhillah, kepada wajah Allah, zat Allah yang maha mulia. Itulah juz' wa iradatul kull ila wajhillah ay ila zatihi ataupun ila Allah. Ha, kepada wajah Allah. Yang ini kepada wajah ialah Allah. Ha, boleh. Ha, nak lihat Tuhan yang maha mulia. Kerana i'tikad kita orang mukmin. Ha, boleh melihat Tuhan di akhirat esok. Ha, wujuhun yawma idzin nadhirah. Muka-muka ahli syurga tu berseri eloknya muka. Ila rabbiha nadhirah. Ha, boleh melihat akan Tuhan-Tuhan Allah. Duk basuh belah-belah, duk basuh belah-belah nak tengok Tuhan. Masya Allah. Wa ghaslul yadai, disyarak ke basuh dua tangan tu, waktu lilubsi, dia baca lapsi, lilubsi, lilubsi, lilubsin lissiwa, kena tanwin, lilubsin lissiwari fil jannati. Lilubsin, kerana pakaikan gelang-gelang. Nak pakai gelang lah lisiwar. Nak pakai gelang di dalam syurga esok, boleh pakai gelang. Sebab tu kita lelaki dunia ni tak boleh, kerana itu pakaian untuk perempuan je. Kita lelaki ni tak boleh, kecuali ada darurah, ada sebab. Di Mekah boleh nak pakai gelang. Di Mekah dia boleh gelang. Dia kena pakai gelang. Nah, omol lu halu. Ya kena bohlah. Ba, ayat ada tanda. Tok Syekh tu serekat tu ya ada sini. Bila nak gapo dah ya tengok gelas. Ah, mak tak apa tengok gelas. Dia buat gelas besi begitu. Tu dia. Gelas pakai rata besi tu. Nah, di akhirat esok boleh pakai gelang emas macam-macam lah, gelang ditatah dengan permata. Lalu tu duk basuh tanya bila nak pakai gelang. Allah. Wa mashhur ra'si pula, dan disapu, disarak ke sapu kepala tu apa dia? Li lubsit tadi, lilub sitadi. Hak saat ni ihtimal alih lah tu deh. Ihtimal alih lah ke alih lah kita baca gini. Lilub sisiwari. Kalau alih lah. Kalau naskah alih lah tak ada kena beki pola deh. Lilub sisiwari. Kalau hak kita ni lah. Kalau lah. Lilub sin lisiwat. Mulai ke alih lah lagi. Pemari tengok di sepan ni nampak. Zuhir. Lilub sitadi. Tak ada lub sin litak dah. Kalau itu barangkali hasani alillah. Itu dia. Itu dia. Lilubsi siwari fil jannah. Wa mas'uhur ra'si lilubsi tadi wal iklili fiha. Lepas tu sapu kepala tu. Disyarak ke sapu kepala kerana nak pakai mahkota. Allah taj. Taj. Mahkota sepuluh raja-raja duk pakai lah. Dan iklil jenis bahasa mahkota juga. Bahasa ditatahkan dengan permata-permata. Tengok dia raja dia pakai bahasa panjang tinggi. Atas kepala ada pakai mahkota ada. Taj. Itu dia. Boleh pakai dengan mahkota. Wa mas'hul udhunaini. Ada di sapu telinga. Syarak suruh sapu telinga. Pula kita duduk depan sikit lagi. Ialah li sama'i kalamillah, untuk dengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Duk komo untuk kita bercakap bila melihat tu kan. Cakap. Lepas tu Allah Allah kata kita dengar. Wa ghuslur rijlaini, dan disyarakkan akan basuh dua kaki itu lil masyi fil jannah, untuk nak berjalan pada dalam syurga, nak jijak bom dalam syurga, haparan dalam syurga dah basuh kaki. Oh, tengok kita nak mengadap mereka besar tu lah. Ada aparat, kemaidani, ko amma, macam-macam. Kita nak berjalan, kena suci lebih. Indah. Tu hikmat dia ambil esmaya. Selain daripada ibadat, nak mengesahkan ibadat esmaya, itu ada hikmat, mempunyai hikmat. Di samping pulaknya, suci dan bersih. Sambil bersih orang dalam iman tak serupa, hati pun bersih. Dah ada pergi Tuhan je, Allah je Tuhan, tak ada yang lain. Bersih hati pegangnya tu. Kalau pergi ada lain panggil naji. Baik Tuhan kata innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik, orang syirik dengan Allah tu najis. Dia ada pergi ada lain pada Allah Ta'ala Tuhan. Bukan tak ada pergi Allah Tuhan, orang lain Tuhan. Dia panggil pegangnya tu najis. Lepas tu badai pun najis pula. Bahadah tak ada suci daripada hadah. Aduk mandi semua, mandi semua betak suci bukit-bukit ahli ibadah. Kita yang mukmin kan, bila niat ngakak ada kecil, tiakak selalu. Ngakak ada besar, suci daripada hadah. Tengok kelebihan orang mukmin deh. Tengok zuhir badan tu, supoyalah. Gemagal supoyah, kerangkau supoyah. Tapi di sebalik kita yang mukmin tu dia. Sahabat tu lah kita faham agama kita dah bawa di besar tarah mana weh. Melio setara mana weh. Kita kena situ dulu. Lepas tu kita kena jaga jadual sahih mah. Tengok barang kita agama hang tetap sahih. Kita beli baju murah-murah nak buat sahih. Tapi nak pakai untuk tempat-tempat tertentu. Kita beli hak mahamah hak molek-molek. Pakai raya hak molek-molek. Nak sahih nak main, main beli hak itu-itu apa dah. Dah kita kenal tak agama kita ni mulia. Kalau kita dah bawa, nak jaga lah. Jaga dia macam mana? Kita patah apa dia. Itu dia. Malah. Habis. Wa mas'hu jami'ir ra'si. Cukup dulu. Allah.